warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan terus kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam, Tuhan yang memberi nikmat. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa menjadikan kita hamba-Nya apabila mendapat nikmat bersyukur, apabila kita musibah bersabar, dan apabila betul saya istighfar. Alhamdulillah dalam pada malam yang mulia ini, seperti biasa kita akan teruskan membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karangan Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala. Dan kita masih lagi di dalam kitab Al-Tahara babul ghusl wa ahkam janabah, itu bab mandi dan hukum ahkam junub. Dan setelah kita bahaskan pada pertemuan yang lepas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hukum wanita yang mimpi sebagaimana yang dilihat oleh lelaki di dalam mimpinya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjawab hendaklah dia mandi. Dan ini menunjukkan bahawa hukum ahkam umumnya sama di antara wanita dan lelaki, dan khususnya untuk bab mandi ini. Jadi bagaimana lelaki apabila bermimpi dan keluar maninya, maka hendaklah dia wajib mandi. Dan apabila seorang lelaki itu bermimpi tetapi tidak keluar maninya, maka dia tidak wajib bermandi. Begitu juga wanita dalam hal ini. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat boleh juga diambil daripada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yaitu hadis yang pertama di dalam bab ghusl ini, yaitu innamal ma'u minal ma', hanya saja air ataupun mandi itu disebabkan keluar air mani. Jadi mimpi, setakat mimpi tidak mewajibkan mandi. Tapi yang mewajibkan mandi adalah mimpi yang mana selepasnya keluar air mani. Jadi kalau tidak ada basah ataupun cuma dia rasa saja macam terkeluar sesuatu, tapi bila dia periksa didapati tidak ada basahnya, maka dia tidak perlu mandi. Dan begitu juga kalau dia bermimpi, lepas tu bila dia periksa dia dapati basah, tapi dia tidak pasti apakah ini air mani ataupun air mandi, maka apakah yang harus dilakukan? Nah, dia bermimpi dapati ada basah, tetapi dia tidak pasti apakah ini mani ataupun mandi. Macam mana? Wajib mandi ataupun tidak? Tidak, sebab ragu-ragu. Habis dia mimpi tu. Nah, jadi alhamdulillah kita ada kaedah yang umum yang boleh kita pakai di dalam masalah ini. Dia bermimpi dan basah tetapi tidak pasti bahawa ini mani ataupun tidak, kerana tidak di situ terdapat tanda-tanda dia mani ataupun tidak. Jadi dia ragu-ragu keluar ataupun tidak. Dan asalnya dah keluar mani ke belum? Asalnya tidak keluar air mani. Jadi mungkin itu mani. Jadi ragu-ragu, maka hilangkanlah keraguan itu dengan yang yakin, yakin dia belum keluar air mani. Nah, jadi dalam masalah ini saya ingatkan banyak kali, walaupun ini kaedahnya, tapi jangan kita abuse kaedah ini, menyalahgunakan kaedah ini. Sikit-sikit ini ragu-ragu, sikit-sikit ragu, tak mau cek, tak mau, kadar bau dah ada dan sebagainya. Jadi itu pula akan mengakibatkan kita sesuai di dalam hukum akan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan telah kita terangkan hukum mandi, kerana keluar air mani hukumnya adalah wajib. Yang ini dinamakan hadas besar. Nah, sebagaimana di sana ada hadas kecil. Dan kalau kita lihat hadas kecil saja, tidak jika seorang itu menanggung hadas kecil, maka tidak sah ibadat-ibadat yang mana syaratnya adalah suci daripada hadas kecil, apakan lagi hadas besar. Nah, jadi itu berkenaan dengan hadis kemarin. Jadi kita sebab itu perlu mengetahui tentang sifat-sifat mani lelaki dan mani perempuan. Adapun mani lelaki, bagaimana yang diketahui, dia keluar secara dapak, iaitu memancut dan dapat merasa dia keluar biasanya, dan dia keluar banyak. Itu asalnya. Sebab itu mani dipanggil mani kerana banyaknya. Sebab mana ataupun yumni dan mina, dinamakan mina sebab banyak. Jadi kawasan mina tu banyak kerana banyaknya disembelih binatang dan banyaknya darah di situ. Jadi mani juga begitu. Walau bagaimanapun, telah kita katakan bahawa terkadang keluar air mani tetapi tidak banyak, hanya meleleh saja. Apakah hukum? Jadi apakah kita ingin lihat daripada sudut bahasa ataupun tidak, kita lihat apa yang keluar, sama ada banyak ataupun sedikit. Setelah kita bahaskan dalam hal ini, kalau dalam keadaan biasa, maka selagi keluar air mani, so setiap kali keluar air mani walaupun sedikit, maka dia adalah janabah, yang wajib mandi. Kecuali bila ia mengikuti mani itu, yang sedikit itu mengikuti mani yang sebelumnya. Dan kita berikan contoh apa dia? Seorang yang keluar air mani, lepas tu dia dah bersihkan, dia mandi, kemudian sekejap lagi keluar meleleh, tak banyak. Kalau ikut bahasa, yang keluar tu bukan mani, tetapi dia adalah mani, sifat-sifatnya semua sama. Adakah dia wajib mandi lagi ataupun tidak? Maka telah kita jawab hukumnya, tidak wajib mandi kerana mani yang keluar ini tabi', dia mengikuti mani sebelumnya. Jadi cukup dengan mandi yang pertama, dia cuma dia bersihkan dan mengangkat wuduk sahaja. Nah, dan satu lagi sifat mani lelaki adalah dia warna putih dan dia pekat, yang diketahui. Adapun mani wanita, dia agak cair dan berwarna kekuningan. Nah, jadi di sini hadis yang berikutnya, hadis 103 muka surat 212, kata Ibn Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqtasilu min arba' min al-janabah wa yawm al-jum'ah wa min al-hijamah wa min ghusl al-mayyit. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu Ibn Khuzaimah. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi kerana empat perkara. Kerana junub hari Jumaat, kerana berbekam, dan kerana memandikan mayat. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibn Khuzaimah. Jadi ini adalah hadis dalam yang berikutnya di dalam bab ini. Hadis khabar dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, dan beliau telah berkata, adalah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu. Dan telah kita baca banyak uslub hadis seperti ini, kana dan ada fi'il. Selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi, maknanya biasa, bukan sekali. Yaghtasilu dan zahir di sini adalah mandi yang komplit, yang kita tahu seperti mandi junubnya. Yakni cara mandi, yakni kenakan air ke seluruh badannya. Betul kan? Telah kita syarahkan mana ghusl, iaitu hendaklah air sampai kepada seluruh zahir badan. Kita katakan lagi, zahir badannya, bukan dalam badannya. Nah, kalau ada lubang-lubang di dalam badannya, dalam telinga semuanya, tak perlu nak masukkan air. Nah, itu dah bukan mandi lagi, itu apa, tak tahu namanya. Nah, baik. Ada pun kalau lipat-lipat dan sebagainya tu, ketiak dan bawah betis dan seterusnya, ataupun ujung-ujung jari ataupun celah-celah jari, itu dikirakan zahir ke dalam? Zahir, masih zahir lagi dekat luar sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita ekstra lemak, ekstra apa, jadi dia dah jadi macam batin. Tapi sebenarnya dekat, dia dekat luar. Kuku pun sama. Kuku ni semua kira apa? Zahir. Jangan ingatkan dia batin. Batin kalau dia dah ada lubang dalam mata tu, waktu batin lah, dalam hidung tu, dalam telinga, dalam mulut. Baik, begitu juga pusat. pusat juga dikira sebagai zahir, bukan lubang yang terus masuk dalam. Nah, adapun lubang kubur dan dubur itu dikira sebagai apa? Sebagai batin, tidak wajib masukkan air di dalamnya. Paksa kita syarahkan. Nah, kalau lain semua kita tahu, ini kita tak tahu, kita tak, yang ilmu kita kurang sikit bermanfaat. Jadi Nabi SAW selalu mandi, maknanya mandi dengan cara itu min arba', min maknanya disebabkan. Jadi min adalah sebab, ta'lil. Min arba'in. Jadi empat perkara. Jadi apa dia? Yang pertama minal janabah, disebabkan janabah. Dan kita tahu apa makna janabah? Asal daripada junub. Dan junub ini ada dua makna yang berlawanan. Satu dekat, satu jauh. Ingat lagi tak? Jadi macam mana kalau junub tu maknanya dekat? Dekat sebab kenapa dia jadi junub? Bila dia berdekatan dengan isterinya, jadilah jima. Dan kalau jadi jima, keluar maninya, maka dia junub. Dan jan maknanya sebelah saja. Dan kalau maknanya jauh, disebabkan efek daripada jima tersebut. Sebab bila dia dah ada janabah, kan, dia dah tak boleh melakukan perkara yang dulu dia boleh lakukan, iaitu mendekatkan diri pada Allah SWT dengan solat dan seumpamanya. Ini antara kalimat yang ada dua makna yang opposite, tapi ditafsirkan mengikut konteksnya ataupun angle-nya. Jadi disebabkan janabah, jelas. Jadi bila ada janabah, Nabi SAW biasanya akan mandi. Yang kedua, qayyuman jumu'ah, dia disebabkan hari Jumaat. Dan di sini ada kemusykilan. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi SAW mandi kerana hari Jumaat. Nabi SAW ataupun Aisyah tidak mengatakan lil Jumaat ataupun minal Jumaat, disebabkan Jumaat atau maknanya solat Jumaat. Jadi Nabi SAW kalau mandi kerana hari Jumaat, bila kita boleh mandi? Bila mula hari Jumaat dan sampai bila? Sampai selesai hari Jumaat. Bila mulanya hari dan habisnya hari? Mulanya hari adalah masuk maghrib. Betul itu? Itu satu tafsiran. Dan habisnya Jumaat, maghrib lagi satu. Betul tak? Maghrib besoknya. Jadi awak bila dah masuk Jumaat, bila-bila tu awak boleh mandi. Hatta dah lepas sembahyang Jumaat, lepas asar pun boleh mandi. Awak mandi apa ni? Mandi Jumaat lah. Dari tadi busuk hapak apa semuanya, dah sembahyang dah apa, baru nak mandi. Ini kalau kita lihat hadis ni, salah ke dia? Tak salah juga, sebab hari Jumaat. Itu adalah satu tafsiran di mana yaum, termasuk di dalam yaum itu adalah malamnya sekali. Jadi kalau dikatakan aku apa ni duduk di sini satu yauman, yakni bitu yauman ataupun qumtu yauman, maka mungkin difahamkan adalah sehari semalamnya sekali. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak, hari itu dikira hanya pada siangnya saja, nahar. Dan nahar itu bermula daripada tulu'il fajri. Bermula daripada terbitnya subuh. Nah, dan dia habis bila? Maghrib. Jadi kalau malam tu semua tak kira sebagai yaumul jumaah. Tak kira. Dan ada dalil yang menguatkan hal ini. Allah SWT berfirman, sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Dan kami telah menundukkan angin dan membinasakan tempat itu selama sab'a layalin, tujuh malam dan 8 hari. Husuma yakni cabut semuanya, binasakan semuanya. Jadi di sini Allah SWT membeza-bezakan antara yaum, pluralnya ayam, dan malam, lail, pluralnya layali. Kalau dia sama, tak perlu nak apa? Tak perlu nak beza-bezakan. Ini dalil sebahagian ulama. Jadi yaum itu khusus untuk siang, malam itu yaum itu khusus untuk siang, tak termasuk malamnya. Jadi kalau orang yang mandi malam-malam, tak kira. Yang ni mandi Jumaatnya tidak dikira. Itu kalaupun kita tafsirkan yaum ni maknanya hari. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak. Hari Jumaat dimasukkan di sini bukan kerana harinya, tapi kerana solat Jumaat itu sendiri. Jadi kalau untuk solat, tidak sah kalau kita mandi Jumaat lepas solat Jumaat. Lepas solat Jumaat ini waktu asar baru nak mandi, nak dekat maghrib baru nak mandi. Ini nak mandi hari Sabtu ni, bukan mandi apa? Hari Jumaat. Jadi dalam hal ini yang benar adalah mandi Jumaat kerana solatnya. Jadi orang yang pergi solat aja yang disunatkan mandi ataupun diwajibkan mandi ikut pendapat sebahagian ulama. Jadi kalau orang yang sakit ataupun memang tak pergi solat Jumaat seperti orang wanita, betul tak? Tak pergi masjid untuk solat Jumaat, disunatkan mandi ataupun tidak? Jawabnya tidak. Jadi untuk ni adalah untuk orang yang pergi solat. Dan itu lebih kuat insya-Allah. Sebab terdapat hadis nanti akan datang. Aisyah radhiyallahu anha telah menerangkan bahawa dulu-dulu mereka hari Jumaat mereka bekerja di ladang mereka, di tempat kerja mereka, dan mereka datang untuk solat Jumaat dalam keadaan peluh berbusuk. Nah. Jadi satu daripada mereka datang lalu depan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bau badannya, kemudian Nabi SAW perintahkan mereka agar mandi. Jadi dia jelas mandi untuk solat Jumaat, bukan untuk setakat hari. Baik, jadi yang rajin di sini adalah dari pagi Jumaat sampai Zuhur itulah. Tapi pagi tu adakah mula daripada subuh dah boleh start mandi ataupun bermula daripada naiknya matahari? Jadi dalam hal ini juga terdapat khilaf di kalangan ulama. Tapi bersandarkan dari hadis yang menerangkan tentang siapa yang pergi awal keluar daripada rumahnya untuk menuju ke masjid pada hari Jumaat, dan saat pertama seperti dia menyembelih unta, saat kedua menyembelih lembu, saat ketiga menyembelih kambing, saat keempat menyembelih ayam, dan terakhir tu apa dia? Mengorbankan telur. Jadi ya. Jadi ada apa? 5, 6. Jadi 6 jam. Dan ini menunjukkan bahawa ia bermula daripada pagi, yakni lepas syuruk. Jadi kalau mandi subuh tak pakai. Jadi siapa yang iktikaf macam di Masjidil Haram, subuh-subuh dah nak mandi, nak elakkan jam sebab kat bawah toilet semua jam. Banyak orang mandi subuhnya tak kira. Jadi semana mungkin diusahakan mandinya dekat, lebih dekat dengan apa? Dengan waktu dia pergi masjid, itu lagi afdal. Tapi kalau susah, tak apalah dia cepatkan sedikit. Baik. Jadi maksudnya adalah untuk menghilangkan bau badan apabila berkumpulnya ramai orang di dalam masjid. Zaman dulu lagi di Madinah tak ada kipas angin, tak ada, jangan cerita pasal aircon. Kita ada kipas pun kita tak boleh tahan. Nah, dan kadang-kadang kita kena solat kat luar. Jadi cuba bayangkan peluhnya dan seterusnya. Jadi kalau hati khutbah macamnya hebat pun, dia tengah apa ni, tengah masyhul, tengah sibuk dengan bau dia tu, bau dia ni dan sebagainya, dia pun tak boleh tahan. Nah, jadi dia selalu mandi kerana hari Jumaat, yang ni kerana solat Jumaat. Itu yang wajib. Wa minal hijama, dan disebabkan hijama. Apa hijama? Berbekam. Orang Inggeris kata cupping. Yang kita dah sebutkan tentang al-hijama, satu cara perubatan yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Setiap kali dia ataupun selalunya bila dia berbekam, dia akan mandi selepas itu. Okey. Dan yang keempat, wa min ghusli al-mayyit, selepas memandikan mayat. Mayat kat sini, mayat lelaki ke perempuan? Tak kira lah, mayat lelaki ataupun perempuan. Tapi binatang masuk tak kat sini? Tak ada orang mandikan mayat kucing, itu dah bangkai lah. Nah, walaupun yang kesayangan. Jadi juga Nabi SAW mandi kerana memandikan mayat. Baik, rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibn Khuzaimah. Itu adalah hukum daripada pengarang kitab, siapa dia? Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Baik, walau bagaimanapun kita lihat, tak disebutkan di sini, hadis ini juga diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dan juga Al-Baihaqi dan Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya. dan semuanya daripada jalan Mus'ab ibn Syaibah, dari Talqa bin Habib Al-Anazi, dari Abdullah ibn Zubair, dari Aisyah radhiyallahu anha. Naam. Sendiri. Ni banyak. Tapi bila sampai kat sini dia tersendirian. Baik. Kalau pas sanad ini perawi-perawinya okey, maka bolehlah kita hukumkan hadis ini sebagai hadis makbul, diterima. Tapi kalau kat sini tidak lepas, kita kena cari riwayat lain yang kongsi. Kalau dah macam ini, tak ada riwayat lain yang mengongsinya. Yang dinamakan mutabi' ataupun syahid, di mana lafaz hadisnya itu hampir sama maknanya. Jadi boleh kita cuba kuat menguatkan. Baik, jadi Mus'ab bin Syaibah ini banyak masalah. Baik, ada ulama yang mentiqahkan ya, iaitu Ibnu Mai. Tak payah tulislah, awak dengar je. Adapun Imam Ahmad mengatakan bahawa Mus'ab ini meriwayatkan hadis-hadis la yuhmad, yang tidak dipuji. Ini kata-kata ulama hadis. Dia riwayatkan hadis yang tidak dipuji. Tapi apa tu? Maknanya bagus tak bagus? Tak bagus sangat lah. Tak bagus sangat. Wa annahu laisa biqawi, dan dia tidak kuat. Nak kata lemah, tapi tak kuat. Jadi ini adalah kata-kata jarah. Pencacatan terhadap perawi. Adapun Imam Nasa'i lebih keras lagi. Munkarul hadis. Dia adalah perawi yang selalu riwayatkan hadis-hadis mungkar. Apa makna mungkarul hadis? Hadis mungkar maknanya riwayatnya selalu bersalahan dengan riwayat-riwayat lain. Dan dalam tempat lain Imam Nasa'i menghukumkan Mus'ab ini sebagai fi hadithihi syai'. Pada hadisnya ada sesuatu. Apa dia sesuatu tu? Tak payah cakap lah. Maknanya something lah. Ada punya hadis. Maknanya tak kuat. Nah. Ini banyak mungkar. Dan ada pun Imam At-Tirmidzi menghukumkannya sebagai laisa bil qawi wala bil hafiz. Dia tidak kuat dan dia tidak hafal. Dan itu kelemahan dari sudut hafalan. Dan telah kita katakan antara syarat diterima hadis adalah kuat hafalan. Jadi ini tak bagus hafalannya, tidak kuat. Dan Ibnu Adi rahimahullah ta'ala berkata takallamu fi hifzihi, mereka berkata-kata tentang hafalannya. Ini kata-kata bagus tak bagus ni? Tak bagus. Takallamu maknanya dia punya hafalan semua sibuk tentang apa ni, tentang hafalannya tak berapa baik. Dan ini zahirnya menunjukkan ramai ulama hadis dah tahu tentang tak bagusnya hafalan Mus'ab Ibnu Syaibah, perawi hadis ini. Dan semua riwayat datang daripada dia. Jadi ada pun Ibn Hajar Asqalani rahimahullah, pengarang kitab ini, dia telah mengukuhkan Mus'ab bin Syaibah ini sebagai layyinul hadis. Layyinul hadis. Ya, ini adalah kata-kata bahawa dia lemah. Walaupun sedikit tapi dia lemah. Kalau dia bersendirian maka hadisnya da'if. Ada pun Imam Abu Daud yang meriwayatkan hadis ini kan, riwayat Abu Daud. Dia berkata hadis ini ataupun na'am da'if, hadis ini da'if, laisal amalu alaih. Laisal amalu alaih maknanya tidak diamalkan hadis ini. Tidak diamalkan hadis. Hadis mus'ab ini tidak diamalkan hadis ini. Jadi hukum daripada ulama-ulama hadis. Dan antara sebab kata ulama yang antara menunjukkan kelemahan hadis ini, hadis ini ditinggalkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Sedangkan Mus'ab bin Syaibah ini, sebelum itu saya nak terangkan, Mus'ab bin Syaibah ini salah seorang dari perawi Imam Muslim. Dan asalnya siapa yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, perawinya sahih ke tidak? Sahih. Tetapi dia bukan level perawi yang betul-betul sahih. Imam Muslim rahimahullah ta'ala, dia keluarkan ulama perawi-perawi ini beberapa darajat. Ada yang betul-betul sahih, bagus betul. Dan ada yang bawah sedikit. Ada yang bawah sedikit. Tetapi yang bawah itu dia telah saring. Dia telah menyaring. Nah. Jadi Imam Muslim meriwayatkan daripada Mus'ab bin Syaibah di dalam sahihnya, Ashru minal fitrah, ada 10 perkara dari fitrah. Kita pernah baca riwayat ini. Tetapi dia meninggalkan hadis ini. Yang Imam Muslim tak pakai, tak muatkan hadis ini. Nabi SAW mandi dalam 4 perkara di dalam sahihnya. Kata Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala, wala arahu tarakahu illa li ta'ni ba'dil hufazifi. Tidaklah ku dapati ataupun aku rasa Muslim meninggalkan riwayatnya disebabkan ada sebahagian huffaz, ulama-ulama hadis yang mencacatkan perawi ini. Jadi Imam Muslim pun tak keluarkan hadis ini, sedangkan dia ada kaitan dan sanadnya sama dengan riwayat kita ini. Dan Abu Zur'ah mengatakan la yasihhu hadha rawahu Mus'ab ibn Syaibah. Hadis ini tidak sahih. Diriwayatkan oleh Mus'ab bin Syaibah. Mereka tahu hadis ini dan mereka menghukumkannya sebagai lemah. Nah. Dan antara yang membuatkan ulama melemahkan hadis ini, satu perkara lain, bukan daripada sudut sanad tapi daripada sudut matannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan di dalam hadis ini terdapat sunnah mandi disebabkan mandi jenazah. Orang mandikan jenazah disuruh mandi. Dan juga mandi kerana nak solat Jumaat. Adapun mazhab Aisyah radhiyallahu anha sendiri, dia tidak mewajibkan atau menyuruh orang yang mandikan jenazah mandi. Dan dia meringankan orang yang nak pergi solat Jumaat agar tidak perlu mandi. Nah. Jadi bagaimana dia meriwayatkan daripada Nabi SAW, lepas tu mazhabnya, fatwa ini adalah kesalahan dengan hadis. Jadi ini terdapat kemungkaran daripada sudut ini. Walaupun ini mungkin boleh dijawab, tapi ini antara hujah-hujah tentang kelemahan hadis riwayat ini, walaupun disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah rahimahullah ta'ala. Dan satu lagi perkara, di dalam hadis terdapat apa? Mandi disebabkan berbekam. Dan berbekam tu keluar apa? Keluar darah saja daripada badan. Kalau awak luka kat badan, wajib tak mandi? Cuci pun tak wajib, ya? Kalau tak banyak, tak perlu lah cuci. Jadi kenapa nak kena mandi? Dan ini ijma' ulama' bahawa tidak wajib mandi disebabkan keluar darah di badan, walaupun di kepala. Jadi ini semua menunjukkan kelemahan hadis ini, wallahu'alam. Walau bagaimana pun, kalau kita anggap hadis ini sahih pun, kita dapati bahawa ia tidak menunjukkan kepada wajib. Nabi SAW biasa mandi daripada 4 perkara. Adakah menunjukkan dia wajib? Ini menunjukkan perbuatan Nabi SAW sahaja. Dan setakat perbuatan belum cukup kuat untuk menunjukkan bahawa ia adalah wajib. Kita perlu dalil yang lebih kuat ni. Ya? Ha, betul. Jadi maknanya yang wajib, kalau nak wajibkan dia, kena ada dalil lain. Awak kata tadi mandi junub wajib kan? Bukan daripada sini lah maknanya. Daripada dalil luar. Jadi asalnya semua yang ada kat sini tidak wajib. Jadi yang mewajibkan dia semua daripada luar. Kita lihat, kalau mandi janabah, dalilnya daripada luar. Hadis-hadis yang kita baca tadi, namal ma'u minal ma' dan seterusnya. Adapun hari Jumaat terdapat di hadis lain. Naam. Ghuslu yaumil Jumaati wajibun 'ala kulli muhtalim. Mandi hari Jumaat itu wajib atas setiap orang yang telah baligh. Jadi wajibnya, kalau wajibnya dia datang daripada dalil luar. Adapun tentang mandikan mayat, setelah kita bacakan hadisnya, man hamala mayitan falyatawadda wa man ghassala falyaghtasil. Siapa yang angkat mayat hendaklah dia berwuduk. Siapa yang memandikan mayat, atau terbalik, siapa yang mandikan mayat hendaklah dia berwuduk. Siapa yang mengangkatnya hendaklah dia mandi. Nah, itu riwayatnya. Dan telah kita bacakan riwayat ini, dan kita katakan ulama sepakat bahawa, ataupun yang rajahnya, mandi kerana mandikan mayat itu tidak wajib tapi sunnah saja. Jadi menunjukkan bahawa hadis ini kalau sahih pun dia tidak menunjukkan kepada wajib mandi kerana berbekam. Jadi kemungkinan kemungkarannya daripada sudut apa yang dua terakhir itu, Allah ma'ala. Baik, apa hukum mandi kerana berbekam? Setelah kita katakan hadis ini lemah, rajihnya hadis ini lemah, tetapi dianjurkan juga mandi kerana berbekam disebabkan perkara lain. Kerana kita dapati bahawa mandi itu disyariatkan umumnya apabila keluar air mani, dan apabila keluar air mani badan akan lemah, jadi disunatkan untuk mandi. Begitu juga kalau pingsan, Nabi SAW akan mandi. Jadi untuk menguatkan, menyegarkan badan, itu hikmahnya, bukan sebab illahnya. Dan kalau dia ambil darah daripada orang itu, badannya juga akan lemah. Jadi mungkin juga disunatkan untuk mandi daripada sudut kesihatan, bukan daripada sudut pensyariatan. Kita pindah pada hadis yang berikutnya. Atau apa-apa soalan terhadap hadis ini? Hadis ini juga dida'ifkan oleh Syekh Al-Bani rahimahullahu ta'ala. Dan Tok bin Habib ni pun kita dah pernah sebutkan tentang dia. Dia juga perawi dalam Sahih Muslim. Tetapi dia ni saduq. Dan dia dituduh sebagai murji'ah. Tapi Imam Muslim meriwayatkan hadisnya. Jadi maknanya kalau Imam Muslim yang riwayatkan hadisnya, kita terima. Nak tahu kenapa? Sebab dia Imam Muslim. Ya, apa sebab? Sebab dia Imam lah. Dia kalau masukkan riwayat orang-orang ini, walaupun ada kelemahannya, menunjukkan dia telah saring dulu, dia telah periksa, dia telah ambil riwayat yang sahih. Sebab dia dah syaratkan dalam kitabnya hadis yang sahih. Kalau awak tak setuju, tu pendapat awak. Kalau Imam Muslim masukkan, tu maknanya pendapat Imam Muslim. Sekarang nak challenge, pendapat awak ke? Ya, inilah imam-imam lain ke? Lagi kuat ataupun pendapat Imam Muslim? Jadi ulama ada sampai kaedah dalam hal ini. Mereka selalu kata yang rajih selalu adalah pendapat Imam Muslim itu sendiri. Kecuali dah terlampau nampak sangat dalil-dalilnya, dan ulama-ulama semua apa ni, atau kebanyakan sangat ulama telah melemahkan hadis tersebut, baru kita katakan hadis itu lemah. Hadis yang berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi qissati Thumamah bin Uthal indama aslama wa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yaghtasil. Rawahu Abu Razzaq wa asluhu muttafaqun alaih. Artinya, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an tentang kisah Thumamah bin Uthal ketika dia masuk Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya mandi. Hadis riwayat Abdul Razzaq, asalnya muttafaqun alaihi. Baik. Biografi perawi ini adalah Thumamah bin Uthalib. Beliau adalah seorang yang bermazhab Hanafi. Ini salah yang besar. Zaman Nabi, mana ada zaman mazhab Hanafi? Macam mana ni? Orang yang masuk Islam depan Nabi SAW, mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah belum lagi dilahirkan. Ini macam orang cakap Wahabi lah, sama juga. Kata Ibn Taymiyyah Wahabi, Muhammad Wahab belum dilahirkan, 100 tahun ni. Nah. Jadi silap ni silap terjemahan. Dia adalah daripada kabilah Hanafi, daripada bangsa ataupun daripada kawasan Yamamah. Yamamah kawasan dekat dengan Najd. Kita baca pada hari Selasa tentang tarikh Abu Bakar As-Siddiq. Orang-orang Yamamah banyak juga yang murtad. Dan Sumamah ni termasuk ketua yang di, yang segar, disegani di dalam Bani Hanafi, bukan bermakna. Jadi macam mana dia boleh masuk Islam? Kisahnya macam begini. Jadi Nabi SAW nak buat umrah. Nabi SAW hantarkan satu sariyah, satu pasukan berkuda yang kecil, agak kecil, tak berapa besar sangat, macam biasa. Nabi SAW hantarkan ke kawasan ini. Jadi mereka dapat mengalahkan kawasan musuh, pasukan musuh. Dan ada beberapa orang yang ditawan, antaranya Sumamah ini. Jadi dia ditawan dan dibawa berjumpa Rasulullah SAW di mana? Di Madinah, lepas balik daripada umrah tersebut. Dan Nabi SAW perintahkan dia untuk diikat di salah satu tiang di Masjid Nabi. Nah, tiang mana eh? Tak ada faedah, awak tahu. Tak tahu, tak ada apa-apa. Okay, yang penting dia diikat di situ selama 3 hari. Dan Nabi SAW layannya dengan layanan yang baik, berikan dia makan apa semuanya, tapi dia terikat dekat situ. Dan Nabi SAW tanyakan dia, ma wara'ak, yang ni apa di belakang kau, apa yang kau nak, jadi apa lagi yang kau boleh buat, kau dah kena tangkap lah, betul lah, masuk Islam aje lah. Tapi dia enggan. Setiap kali ditanya dia akan kata apa? In taqtul taqtul za damin. Kalau kau bunuh aku, kau bunuh orang yang ada darah. Memanglah semua orang ada darah. Maknanya apa? Darah aku ni bukan darah murahnya. Darah aku mahal. Belakang aku adalah pengikut-pengikut aku. Kau bunuh aku, belakang aku akan balas dendam. Dia sombong lah maknanya. Kalau engkau maafkan aku, engkau maafkan orang yang karim, yang mulia, yang tidak akan lupakan jasanya. Itu kata dia. Jadi dia minta apa? Dilepaskan. Nabi SAW tak lepaskan. Biarkan dekat masjid. Dia kalau kat masjid, apa yang dia nampak kakak? Dia nampak Nabi SAW. Dia nampak sahabat tengah apa? Tengah solat bersama antara satu dengan yang lain. Dia nampak lihat ibadat tu. First hand. Jadi lama-lama hatinya makin lembut, makin lembut. Hari kedua pun dia kata macam itu. Tapi bila hari ketiga, Nabi SAW bila tanya, tetap dia jawab macam itu. Tapi Nabi SAW lepaskan dia. Lepaskan, walaupun dia tak masuk Islam. Bila dilepaskan, inilah dia. Dia pergi dekat Ha'id, yang ni tempat kebun Talha, tak silap dalam riwayat. Dan dia pun mandi. Mungkin ada sumur kat situ, dia mandi. Lepas mandi, dia datang jumpa dengan Rasulullah SAW. Tanpa dipaksa, tanpa dia apa, dia pun kata, syahadu la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah. Dia masuk Islam. Dan dia berkata, demi Allah, dulu muka yang paling aku benci adalah muka engkau. Yang tak boleh tahan tengok muka engkau. Dan agama yang paling aku benci, abghadul adyan ilayya dinuka, adalah agama engkau. Tapi sekarang wajah yang paling aku sayang adalah wajahmu ya Rasulullah. Dan agama yang paling aku cintai adalah agamamu ya Rasulullah. Dan dia masuk Islam dan dia bagus Islamnya. Riwayat ini yang saya bacakan tadi ada di dalam Bukhari, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tapi riwayat kita ni ada di dalam Musannaf Abdul Razzaq. Apa bezanya? Awak kena ingat apa yang saya cakap tadi. Apa bezanya? Riwayat ni apa dia? Okay, yang ini awak boleh baca lah, tak payah hafal. Nabi perintahkan dia mandi. Dalam riwayat Abdul Razzaq As-San'ani radhiyallahu ta'ala. Dalam riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaihi, tak ada Nabi SAW perintah, dia sendiri yang mandi. Ada beza tak? Ha, sebab tu dia kata wa asluhu muttafaqun alaih. Asal hadis ini sama ada dalam muttafaqun alaih, tapi yang detail tu Nabi perintahkan tu hanya ada dalam Musnad Abdul Razak ataupun keluar daripada riwayat Bukhari dan Muslim. Sanad hadis ini yang di dalam Musnad Abdul Razak, sanadnya sahih pula. Naam. Sanadnya daripada Abdul Razak ini daripada Abdullah dan Ubaidullah ibnu Umar. Ibnu Umar ni ada dua anak. Ini bukan Ibnu Umar sahabat, ni lain. Namanya Ubaidullah dan Abdullah. Ini adalah guru kepada Abdul Razak San'ani. Dan mereka meriwayatkan daripada Sa'id Al-Maqburi. Sa'id Al-Maqburi ini adalah seorang perawi yang thiqah, imam di Madinah. Tetapi pada akhir hayatnya dia berubah hafalannya. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kalau zahir sanadnya pun sahih juga. Jadi kan kita ada masalah. Dia mandi sendiri ke Nabi perintahkan? Dan perlu tak kita tahqiqkan? Dia perintah, diperintahkan oleh Nabi ke dia mandi sendiri? Sebab kalau dia mandi sendiri, kita kata yalah dia mandi sendiri tak wajib lah. Banyak-banyak pun sunnah dan diikrarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau Nabi perintahkan, dan asal perintah boleh, wajib. Wajib. Maknanya siapa masuk Islam wajib mandi. Baik, sebab tu terdapat khilaf di kalangan ulama tentang masalah ini. Saya lihat masyayikh pun ada khilaf. Syekh bin Baz kata mandi untuk orang masuk Islam hukumnya sunnah. Begitu beberapa ulama yang lain. Ada yang mengatakan dia wajib ke tak selalu. Syekh Al-Bani rahmatullah mengatakan dia wajib. Dalilkan dengan hadis ini dan 2-3 riwayat daripada sahabat yang masuk Islam, Nabi perintahkan untuk mandi. Macam mana? Itu yang kemuskilan kat sini. Nak bahaskan panjang juga ni. Baik. Sebelum tu kita baca dulu biografi perawi ni dah. Abdul Razak ni siapa ya? Abdul Razak adalah seorang hafiz, penghafal hadis yang besar, namanya Abdul Razak bin Hammam al-Hammam As-San'ani di Yaman. Menyusun beberapa kitab dan dia meriwayatkan hadis dari Ubaidullah bin Umar, ini gurunya. Dan dari banyak para perawi, Ahmad Ishaq ibnu Ma'in dan Az-Zahabi meriwayatkan. Bukan Az-Zahabi tak meriwayatkan darinya. Ahmad bin Hanbal meriwayatkan daripada Abdul Razak ni. Jadi Abdul Razak ni adalah standard dia guru kepada Imam Bukhari dan Muslim dekat atas. Dia label Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai dan Yahya bin Ma'in. Dia guru. Tapi telah kita terangkan masalahnya apa dia. Pada akhir hayatnya dia punya hafalan telah bercampur aduk talak. Dan dia ditalqinkan dan dia mengambil talqin. Tahu talqin kan? Dengan talqin kat kubur. Maknanya orang bacakan hadis, dia kata ni hadis dia. Dia punya hafalan dah tak kuat. Sebab tu yang kita jumpa antaranya hadis apa tu, konon-kononnya hadis Nur Muhammad ada dekat Musnad Abdul Razak lah, konon-kononnya. Dia buka pun tak ada. Dan di sana ada riwayat-riwayat hadis yang lemah-lemah, yang kita sangkakan termasuk kemungkaran. Tak mungkin ni datang daripada Abdul Razak, tapi ada dalam kitabnya. Jadi kata ulama ni kemungkinan datang daripada siapa? Daripada orang luar talqinkan hadis ni kepada beliau. Jadi sebab tu kena hati-hati dalam masalah ini. Saya dapat tesis-tesis yang ditulis berkenaan dengan Musannaf Abdul Razak rahimahullah taala. Baik, Az-Zahabi meriwayatkan, Az-Zahabi berkata dia adalah thiqah terpercaya oleh, ya, dikatakan oleh lebih daripada seorang ulama, dan cukuplah dia adalah perawi dalam Bukhari dan Muslim. Hadis-hadisnya diriwayatkan dalam kitab-kitab sahih. Dan dia termasuk orang yang luas pengetahuannya, meninggal dunia pada bulan Syawal tahun 211 Hijrah. Dia pula termasuk seorang daripada salafus salih. Baik, tafsir hadis ini. Hadis ini adalah dalil disyariatkan mandi bagi orang yang baru masuk Islam. Kalimat beliau menyuruhnya, kalau ikut riwayat kita ni, menunjukkan wajib. Dan dalam hal ini para ulama berbeza pendapat. Apa hukum mandi untuk orang yang baru masuk Islam, wajib ke sunnah? Menurut Al-Hadawiyah, satu mazhab Syiah, jika dia telah junub ketika masih kafir, maka dia wajib mandi junub. Maknanya bila masuk Islam dia mesti mandi tak wajib. Kalau dia solat tak sah. Dan jika dia sudah pernah mandi junub semasa kafirnya, maka tidak ada hukum baik baginya. Dia tak perlu nak mandi. Dia boleh solat. Dalilnya adalah hadis Islam okay, baik. Dan pendapat ini ditolak oleh dalil al-Islamu yajubu ma qablahu. Islam menghapus apa-apa yang sebelumnya. Hadis ni sahih. Asalnya orang yang bukan Islam wajib apa-apa lah. Tak ada apa yang wajib. Salat pun tak wajib, apalagi nak mandi. Lepas tu bila dia masuk Islam, sepatutnya Islam tu menghapuskan semua tanggungjawab-tanggungjawab dia sebelumnya. Sepatutnya dia tak wajib mandi. Baik. Ada pun menurut pendapat Hanafiyah, yakni ni mazhab Hanafi ya. Jika sudah pernah mandi junub semasa kafirnya, maka dia tidak wajib mandi. Jadi kita syaratkan dia dah pernah mandi junub ke tidak. Mazhab Syafi'i dan ini juga menurut mazhab Syafi'i dan lain-lain. Setelah masuk Islam dia tidak wajib mandi junub. Berdasarkan hadis yang telah disebutkan, iaitu sesungguhnya Islam itu menghapus apa-apa yang sebelumnya. Adapun jika belum pernah junub semasa kafirnya, dia hanya disunatkan mandi, tidak lain. Baik. Jadi pendapat ini mengatakan, lihat dia dah mandi junub sebelum itu ataupun tidak. Kalau belum, apa hukumnya dia mandi sekarang? Wajib. Okey. Ini mazhab Syafi'i. Mazhab Ahmad bin Hanbal, dan ini juga dalam mazhab Maliki, dia wajib mandi secara mutlak. Masuk Islam aja wajib mandi. Lagi kali kita ringkaskan pendapat kat sini. Yang pertama adalah mazhab, kita ambil dari bawah ni, Imam Ahmad dan Malik mengatakan wajib mandi untuk orang yang baru masuk Islam secara mutlak, sama dia dah mandi dulu ataupun dia belum mandi dulu. Pendapat kedua, pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tidak wajib dia mandi bila dia masuk Islam. Baik. Kecuali kalau sebelum dia masuk Islam itu dia junub. Sebelum dia masuk Islam tu dia junub. Baru disuruh mandi. Adapun mazhab Hanafi, ini saya rasa silap ini. Mazhab Hanafi hanya mensunatkan mandi untuk orang yang masuk Islam, sama ada dia junub ataupun tidak. Pendapat yang paling lemah dalam bab ini adalah pendapat damah mazhab Syafi'i. Sebab dia apa ni? Ambil kira junubnya orang itu sebelum dia masuk Islam sampai dia wajibkan mandi. Jadi sepatutnya macam ni, sama ada mandi itu wajib ataupun sunat. Itu adalah dua pendapat yang muktabar dekat sini. Jadi sekarang kita tafsirkan, wajib ke sunat mandi untuk orang yang baru masuk Islam. Jadi dia balik kepada hadis. Kalau mereka yang mensahihkan hadis Nabi perintahkan dia mandi, maka hukum mandi untuk orang baru Islam adalah wajib. Bagi mereka yang tak mensahihkan terus, maka dia kata sunat. Dia mandi dia. Nabi SAW ikrarkan, jadi wajib. Dan mereka mengatakan, kalaulah Nabi SAW perintahkan pun untuk orang ini mandi, mereka kata perintah ini walaupun asal dia wajib, ada sarif, ada yang memalingkannya daripada wajib kepada sunnah saja. Apa dia? Pertama, mereka katakan banyak betul orang masuk Islam di mana-mana, terutama sekali pada zaman pembukaan kota Mekah, ribu orang masuk Islam. Tak ada pun Nabi SAW perintahkan mereka untuk mandi. Tapi di sini ada 1, 2, 3 sahabat, 4 sahabat adalah yang diperintahkan mandi. Tapi yang lain tu tak ada pula diperintahkan mandi. Kalau dia wajib, tentu mesti diperintahkan semuanya sekali untuk mandi. Yang ada cuma diperintahkan untuk mengucap dua kalimat syahadat. Dalil kedua adalah hadis Mu'az bin Jabal radhiyallahu an yang dihantarkan ke Yaman, dakwah pada ahli kitab, tapi perintahkan dia untuk sampaikan apa? Ud'um ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Dua kalimat syahadat. Kalau mereka taat, maka suruh mereka salat dan seterusnya. Tak ada pula suruh mandi. Kalau wajib, tentu Nabi dah wasiatkan. Nah. Jadi mereka katakan, kalau Nabi perintahkan sebagian sahabat, ini hanyalah perintah yang menunjukkan kepada sunnah. Kenapa sunnah? Sebab dia baru masuk Islam. Sebelum tu dia apa? Kafir. Dan kafir ini adalah satu kenajisan. Najis apa? najis maknawi, najis i'tiqad. Jadi dengan mandi itu daripada sudut maknanya dia telah membersihkan i'tiqadnya. Jadi itu saja daripada sudut itu. Ataupun wajib ataupun tidak, maka kita dah katakan sepatutnya tidak wajib. Jadi adalah pilihan Syekh Al-Faymin rahimahullah ta'ala, Syekh Al-Basar, kita boleh lihat dalam kitabnya. Inilah pendapat yang Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, inilah pendapat yang lebih kuat. Lebih kuat. Sebab riwayat ini atau riwayat kita ini bersalahan dengan riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita ada dua riwayat sekarang. Satu kata Nabi perintah, satu lagi Nabi tak perintah, dia mandi sendiri. Satu dalam Bukhari dan Muslim, satu lagi luar daripada Bukhari dan Muslim. Mana kita ambil kalau dah bertembung? Tak, ambil yang Bukhari Muslim lah. Bukhari Muslim tak ada sebut mereka diperintahkan untuk mandi. Adapun agama Kristen, dia kena apa? Dia kena baptize, kena selam lagi ya. Terbaik. Kalau nak keluar daripada khilaf, suruhlah dia mandi. Dia mandi, tak ada masalah. Dan ada riwayat lain, dia suruhkan untuk apa? Untuk cukur rambutnya, tu pun ada antara yang diperintahkan, tapi tu bukan tu terkeluar daripada bab mandi. Dan insyaAllah sampai di situ saja, saya ingat nak selesai kan. Kalau ada banyak soalan, kita boleh duduk balik, kita jawab soalan aja. Ke awak nak berhenti kat sini? Sambung soalan je tau. Tapi mesti ada soalan lah. Ada tak? Okey, lepas ni kita duduk soalan tengah jam tu.